Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau satu bilang setakan berpindah karena susah. Jangan kau berulah, ku takkan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau satu bilang setakan berpindah karena susah ya. Susah ya.